Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 24 Safar 1444 Hijriah atau tanggal 19 September 2022 kita akan lanjutkan serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh bin Rahimahullah. Ini adalah pertemuan 178. Masih berkaitan bait 6970 halaman 239. Dan ini masih berkaitan dengan konsep dari non-wiqayah. Nah, ini enggak baca mas, langsung aja mas. Hari ini malam Kamis baru kita baca. Nah, kemarin kita bahas dari penjelasan di poin 69. Walaitani fasha walatai walaiti nadara wa ma la'alla kis wa kun mukhayyara bil baqiyati wattiraran affa minni wa anni ba'du man qad salafa. Di sini dijelaskan tentang nun wiqayah itu untuk apa mas? Untuk menjaga fi'il agar tidak dikasrah. Ya. Yaitu menyambungkan antara dhamir dan fi'il. Fi'ilnya fi'il apa mas? Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Atau fi'il amr? Ayo, bisa semuanya. Nah. Kemudian di sini kita masuk sekarang. Jadi enggak ada alaini, enggak ada. Tapi alayya. Kemudian ilayya, ila dan ala ini jadi sesuatu yang tidak bisa dimasukin nun wiqayah. Ilaini enggak ada, alaini enggak ada. Alaini, ilaini enggak ada. Tapi laita ada, laitani. Nah. Kemudian kita masuk pada ya. Qaluhu wa ma la'alla kis. Qaluhu wa lay wa ma la'alla kis ya'ni wa nunun wiqayah ma la'alla bil aqsi. Fa idza akasna yakunul fashi fiha hadfan nuni wal qalidu isbatan nuni. Qala Allah tabaraka wa ta'ala hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi ij'un. La'alli a'malu salihah. Fima taraktu. Nah, jadi yang ada di PDF ini terputus dia. Terputus, dan ini alhamdulillah kita scan dari ini tidak ada. Satu paragraf ini enggak ada. Kekurangan. Jadi di sini perkataan Malik, wa ma la'alla kis. Yakni nunul wiqayah ma'a la'alla. Nun wiqayah dengan la'alla itu enggak ada lai la'allani. Ikis dibalik. Artinya tidak berlaku dalam la'alla. Karena apa? La'alli atau di sini la'alli. Tidak ada la'allani. Paham maksudnya di sini? Fa'idha akasna, kalau kita sudah membaliknya, yakunul fashi. Ya, yaitu fiha hadfan nuni. Fiha hadfan nuni. Yaitu ketika disebutkan penjelasan apa yang ada di dalam bait tadi, ya, apa yang dijelaskan oleh Ibnu Malik di sini, maksudnya adalah kalau misalnya dikatakan di sini ada tadi ila, enggak ada ilaini, ala tidak ada alaini, la'alla tidak ada la'allani. Nah, sehingga di sini konsepnya apa yang ada dalam nun wiqayah tetap ada istisnanya, ada pengecualiannya, tidak berlaku seluruhnya sama dengan apa yang ada di sini. Ya. Ini dijelaskan oleh sebentar. Kuat saya dah pindah. Jadi disebutkan penjelasan di sini penjelasan di sini, kalau bisa dikatakan, nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari apa yang dijelaskan di sini, Ibnu Malik mengatakan qaluhu wa ma ada alla kis. Jadi setelah ada laita menjadi la'alla, ini dibalik. Dibalik. Yani nun wiqayah ma ada alla bil aks, tidak berlaku sebagaimana yang seharusnya. harus dibalik. Faida akasna, kalau kita sudah balik, yakunul fashi fiha hatfan nun, maka yang berlaku di situ, ya, itu adalah hatfan nun, harus dihapuskan nunnya. Wal qalilu isbatan nun, dan sangat sedikit, ya, isbatan nun, penetapan nun, sangat sedikit untuk tetap menjadi apa, la'allani, maksudnya di situ. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hatta sampai idza jaa ahadumul maut, sampai datang kepada seorang dari mereka al maut, qala rabbir ji'uni, dia berkata, ya rabku irji'uni, kembalikan aku. La'alli, bisa jadi a'malu solehan, aku akan beramal soleh. Fima, dengan apa-apa taraktu, apa-apa yang aku tinggalkan. Di surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Faqala la'alli di sini, walam yakul la'allani, tidak mengatakan la'allani. Tidak mengatakan apa, mas? La'allani. Waqala an Fir'aun, dan berkata tentang Fir'aun, la'alli ablughul asbaba, la'alli ablughul asbaba, asbaba samawati fa'attali'a, fa'attali'a ila ilahi Musa. Surat Ghafir ayat 37-36. Maksudnya di sini berkaitan dengan konsep ini, yaitu bahwasannya di Ghafir 36-37 disebutkan, waqara fir'aun ya haman ibn ya haman ibn li sarhal alli ablughul asbaba. Waqala fir'aun, berkata fir'aun, ya haman, wahai haman, haman itu patihnya, panglimanya, ibni li sarha, ya, ibni maksudnya di sini buatkan, bangunkan, li bagiku sarha, sarha itu sudah kita pelajari apa, mas? Bangunan yang tinggi, istana. La'alli, agar aku ablughu, sampai asbaba, asbab maksudnya di sini tentang sebab, tapi di sini maksudnya adalah pintu-pintu, pintu-pintu langit yang tinggi maksudnya. Asbab as-samawati, sebab-sebab artinya pintu-pintu langit. Pintu-pintunya adalah pintu-pintu langit. Karena asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa, maka aku akan melihat ila ilahi Musa, kepada Rabbnya Musa, ilahnya Musa. Wa inni, dan sesungguhnya aku, la'adunnuhu kadiban, seorang pendusta. Sungguh aku menyangkanya seorang pendusta. Wa kadzalika zujina lil fir'aun su'u amalihi, yang demikian dijadikan Fir'aun itu memandang baik su'u amalihi, sejelek-jelek amalnya, perbuatannya. Wa sudda anis sabil, dan dia dihalangi dari jalan. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab, dan tidaklah tipu daya Fir'aun itu kecuali fitabab, dalam kebinasaan, kerugian. Nah, ini dalam Ghafir 37 36 37. Walam yakul la'allani, di ayat tidak dijelaskan apa ini la'alli, tidak disebutkan la'allani. Wa ma dzalika law qala ahadun, oleh karena itu kalau seorang mengatakan la'allani qa'imun, bisa jadi aku itu berdiri, ya, au la'allani fahimun, bisa jadi aku itu faham. Lam yungkar alaihi, maka ini tidak perlu diingkari seperti itu. Maksudnya langsung mengatakan salah, enggak. Li'annahu ja'izun lughatan, karena ini boleh secara bahasa boleh. Lakinnahu qalilun, namun ini sedikit sekali penggunaannya. Sedikit sekali apa mas? Penggunaannya. Paham mas? Tentang la'alli dan la'allani. La'allani boleh, tapi itu sedikit penggunaannya, sedangkan la'alli itu lebih sahih. Dan itu dipakai di dalam ayat. Nah, sekarang qoluhu, perkataannya wakun mukhayyaran fil baqiyati, dan jadilah mukhayyaran, yang dipilih, fil baqiyati, dalam sisanya. Yani kun ayyuhal mukhatab mukhayyaran bainan nuni wa adamiha fil baqiyati. Ada ini mas. Perkataannya wa kun mukhayyaran, jadilah mukhayyaran yang dipilih, fil baqiyati, dalam sisanya. Maksudnya adalah kun ayyuhal mukhatab, jadilah wahai orang yang diajak bicara, mukhayyaran, yang dipilih, bainan nuni, ya, yang dipilih antara nun wa adamiha. Maksudnya apa? Perlu ditambahkan nun wiqayah atau tidak? La'allani atau la'ali? Nah, fil baqiyati, dalam sisanya di situ, sisanya. Yani, ya, maksudnya adalah, ya, ista'milha bihadfin nunil wiqayah. Gunakanlah untuk dengan membuang nun wiqayah. Wa bi isbatin nunul wiqayah, atau dengan menetapkan nun wiqayah, membuang atau menggunakannya. Ya. Wa huna qad yaqulu qa'il inna qala ibn Malik, ini ada yang berpendapat bahwasanya perkataan Ibn Malik di sini adalah rahimahullah, al-baqiyat, sisanya di sini adalah laisa biwadihin. Al-baqiyat di sini laisa biwadihin, ini tidak jelas. Al-baqiyat ini enggak jelas. Li'annana la na'rifu ma muraduhu bil baqiyat. Karena kita enggak tahu maksud dari sisanya itu apa? Baqiyat itu apa? Ya. Fa yuqalu bal huwa wadihun. Namun ada juga yang dikatakan bahwasanya itu sudah jelas. Ya, jelas. Li'anna laita, karena laita di sini wa la'alla min asli hurufin ma'rufatin. Karena laita dan la'alla ini adalah huruf yang secara aslinya sudah dikenal. Wa tansibul mubtada'a, dan ini menasabkan mubtada'. Wa tarfa'ul khobar, dan merafa'kan khobarnya. Jadi maksudnya apa? Seperti inna. Seperti apa mas? Seperti inna wa akhwatuha. Fahuma min akhwati inna, karena keduanya, keduanya itu apa mas? La'alla dan laita. Ya. Ini satu, ini dua. Ya. Fahuma itu adalah satu dan dua. Paham enggak? Biar antum faham. kemana kembalinya, kembalinya humanya itu kemana? Karena laita dan la'ala ini termasuk akhwati inna. Nah, bisa kelihatan lombar. Ini kinclong kan, ini sudah kinclong mas. Ya karena alhamdulillah qadar syafa kemarin kayak apa ya, alhamdulillah dehidrasi kurang minum. Jadi kalau ini misalnya di sini ada tekanan, ini ada dua, kurang tidur dan kurang minum. Ini di sini kencengnya. Kalau di sini ini kurang tidur. Ya, Pak Nowo. Ya, nggak tahu nih Pak Nowo kurang tidur atau kurang air. Ini bisa jadi dua-duanya. Jadi kalau di sini di kepala ini berat, pusingnya di sini, ini kurang tidur dan kurang air, dehidrasi. Kalau di sini bagian belakang ini kurang tidur. Ya, Anda bisa nanti lihat dari sisi mana yang lebih kencang. Ya, di efek pusing itu ada dua seperti itu. Jadi kalau di sini berat, ini karena mata dipakai terus, kurang istirahat dan dehidrasi. Tapi begitu antum itu tidur, ya, tapi tidak dehidrasi, tapi kurang tidur, berarti di belakang ini berat sini. Ah mas? Ya ini mas, ini aja, ini aja, ya kasih sini mas, jangan buat raup mas, bahaya. Dan antum dehidrasi, kita dehidrasi itu kita lihat dari bibir, dari lidah yang putih, dari kencing yang warnanya keruh, itu dehidrasi. Bisa kelihatan. Ya. Dan semoga Allah Azza Jalla menjauhkan kita dari yang demikian. Dijaga itu mas. Itu air itu subhanallah sangat penting. Ya, semoga Allah Azza Jalla jauhkan kita dari bala. Ini lanjut mas. Ini termasuk fahma min akhwati inna. Ini termasuk inna. Apa itu inna mas? Innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha sami'un alimun. Itu di situ apa mas? Apapun kata benda setelah inna, maka dia dalam kondisi apa mas? Mansub. Yang awalnya mubtada dan khobar menjadi isim inna, sedangkan khobarnya tetap marfu, berkebalikan dengan kana. Kana aslinya mubtada dan khobar, mubtadanya marfu. Ya, mubtadanya marfu. Nah, khobarnya mansub. Ya, seperti kana aliyun, ya mustahidan. Kana aliyun mustahidan. Dulu Ali itu mustahidan. Al-an la. Ya, itu karena kana untuk fi'il madhi juga. Dulu Ali itu streket. Wal-an ala aksihi. Itu kebalikannya. Nah, salam-salam. Nah. Sama halnya dengan alfiah ini mas. Berapa banyak dulu pada senang dari awal. Habis itu klepat, klepat, klepat, klepat. Salam Ustaz. Itu semuanya subhanallah berkaitan dengan apa mas? Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak setiap orang itu diberikan kemudahan mas. Makanya tetap harus dengan doa. terus menerus, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita istiqomah ini. Nah, fa yakunul muradul baqiyat, maka yang diinginkan dari baqiyat di sini adalah ma baqiya min inna wa akhwatiha. Jadi kalau baqiyat ini kan sudah antum harus paham tentang berapa banyak saudaranya inna, inna wa akhwatuha. Ya. Jadi kalau misalnya antum lihat di sini maksudnya ya tentang nah inna wa akhwatuha ini ada berapa mas? Kalau misalnya antum bisa lihat di situ ada inna, ada anna, ada ka'anna, ada laita, ada la'alla, ada lakinna. Paham maksudnya? Jadi kalau misalnya antum lihat ya. Antum lihat di situ mas. Jadi awal ada inna, inna, ada anna, anna, ada ka'anna, ya, ada, ada laita. Ada la'alla. Ada lakinna. Nah, maka kalau misalnya dikatakan baqiyat, ini kan sudah dijelaskan. Kalau itu baqiyat, ini kan berarti tinggal ini, dan ini. Ya enggak? Ini sudah dipakai. Laita dan la'alla. Laitani, la'alla, ini sudah dipakai. Sehingga al-baqiyat itu adalah sisa dari inna wa akhwatuha. Kalau misalnya inna wa akhwatuha ini kita tuliskan demikian, maka sisanya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi ini apa? Baqiyah. Ma baqiyah minan, ini adalah 1, 2, 3, 4. Paham maksudnya sini mas? Paham ya? Ya. Ada inna, ada anna, ka'anna, laita, dan la'alla, dan lakinna. Jadi laita dan la'alla ini sudah diambil di situ. Untuk nun wiqayah. Nah, bagaimana sisanya? Wal baqiyat itu ya, baqiyat di sini adalah sisa dari inna wa akhwatuha. Wahia sittatu hurufin. Suf, anda lihat. Inna, anna, laita, la'alla, lakinna, ka'anna. Ini kan? Sama. Nah, ini sudah diambil apanya? La'alla dan laita. Ya. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, mas. Fa'idha akhadna minha isnain. Kalau kita mengambil dua dari inna wa akhwatuha wahuma, yaitu laita dan la'ala, baki arba'atun, maka yang sisa berapa makna? Dua atau empat? Yang sisa di sini? Mewah. Pak Adi, kalau ini diambil dua atau empat sisanya? juga. Nah, Pak Adik. Ini ada 6. Diambil 2, sisanya berapa, Pak Adik? Ajari matematika. Gurunya anak kok malah diajari. Afan nggih, Pak? Ini ada inna, ada anna, ada laita, ada la'alla, ada lakinna, ada ka'anna. Nah, yang diambil di sini tentang nun wiqayah adalah laita dan la'alla. Nah, kita berbicara sisanya. Berarti sisanya ini, kalau sudah diambil 2, sisanya ada berapa? 4. Pintar Pak. Allahumma barik. Maka di sini setelah diambil laita dan la'alla, bagi arba'atun, sisanya itu 4. Wahya, dia itu adalah inna, anna, ka'anna, walakinna. Wahadihi jami'uha yajuzu fiha ala sawa isbatun nuni wa hadfun nun. Maka sisanya seluruhnya itu boleh mau ditetapkan ada nunnya atau dihilangkan nunnya. Innani, inni. Paham maksudnya? Innani ada inni. Ada annani, ada anni. Ada walakinni atau ada walakinnani. Ada waka'annani atau waka'anni. Paham gak, Mas? Nah, jadi perlu ditambahkan nun atau tidak dalam 4 sisanya, inna, anna, ka'anna, dan walakinna, itu bebas milih, Mas. Tapi di kajian ini gak boleh bila bebas milih antara ngantuk dan tidak ngantuk, ya. Nah, tidak boleh ngantuk. Mohon kepada Allah Azza Jalla agar semoga Allah Azza Jalla memberikan kekuatan, Mas, dan kefahaman. Pemisalu inna, contohnya inna di sini, taqulu inni, ada innani. Suf. Ini cuma membicarakan nun ini loh. Bisa ditulis inni, ada innani. Ya. Misalnya untuk Pak Nowo, ada Nowoni, ada Nowonani. Ya. Ya. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innani ana Allahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ana Allah. Aku adalah Allah azza wajalla. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak dibanding benar-benar kecuali aku. Surat Thaha 14. Fa'atbatan nun. Maka ini dengan menetapkan nun innani. Wa qala an-nuhin mukhataban. Nuh yang diajak bicara di sini. Qaumahu. Ya, qaumnya. Inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan yang jelas. Fa hadfun nun. Di sini hadafa. Atau di sini kalau misalnya hadifan nunu itu lebih. Karena di sini an-nuhin mukhataban qaumah. Inna lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. Ini hadfun nun. Dengan menghilangkan nunnya. Walakinna, namun kadzalika fataqulu, demikian juga engkau mengatakan lakinnani fahimun atau lakinni fahimun, tambahin nun, ya, tambah nun ini adalah biasa nun, ya, dikurangin nunnya ada yang tambah nun, ala sawa, kedudukannya seimbang, bisa ditetapkan atau tidak ditambah. Wa hal min dzalika qauluhu ta'ala lakinnahu wallahu rabbi. Namun apakah dengan firman Allah azza wajalla lakinnahu wallahu rabbi? Namun sungguhnya adalah Rabb adalah Allah. Nah. Al-Kafi Bihadil Qudrah. Kita lanjutkan insyaAllah pada pekan yang akan datang di halaman 241, di kesempatan yang akan datang, maksudnya malam Kamis insyaAllah, dengan waktu yang insyaAllah semoga lebih banyak lagi. Namun yang bisa kita dapati hari ini adalah ini, dan kita syukuri semoga Allah Azza Jalla memberikan kita istiqomah dan kefahaman. Begitu pula apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.